Berat babahku lurikan mati nenang, biar kelaku telah tampil mandu. Ketikan ini dalam nasi aku tadi, perban cintaku mahan bandu lara kesedih. Anggap pendekah kita kenalan, tapi aku kina agi atiku nanan, kalah si debanan diginti bunga punanan. Genduari kam lawes jago kembanan, tading mi aku si sadar rati nesuwi. Redah kiaku, dahi kerjaanku, bekas penenak rindu. Ku salami keluh bikinan, gir-gir pusuku. Perban murah kengiatiku. Natap sakina duana mas pelamin, bicara aku keminda jadi teman. Sehingga malam na usukku bagi hatiku. Dua hari ku tadi kuni-kunina, tadi mati gan, tadi bas penyesalan. Aku gome, nanti ginti. Aku nge, dube sisa. Dalam dunia si aku tadi, perbahanlah terus terang. Malam nak usuk bagi hatiku. Gundarita di goniku nena, tadi matikan si sada bas penyesalan. Ahungone, nanti ginti. Aku ngedubesi salah dalam dalam nandube si aku tadi. Perbaharlah